Cinta yang tumbuh terlalu dalam, tak sanggup ku genggam. Terkadang sering ku merisaukan sikapmu padaku, karena ku ingin selamanya. Aku gak mau kehilangan dirimu, pasti ku sedih. Aku gak mau kalau nanti akhirnya kamu berniat tinggalkan diriku. Bolehkah ku memohon padamu, yakinkan hatiku, karena ku ingin memilikimu selamanya. Terima kasih. Bagai seribu tahun tersisa.

Jujur saja ku tak menyangka.